kwa aspaninengan dugenah ngahariring hariring alam priangan. Duh endah kota Bandung, tanah subur tur makmur. Duh tempat nu linduhung sajarah para luhur. Gunung Tangkuban Parahu, sasakala Sang Kuriang, putra nami cinta indung Sang Kuriang kaberangan. Bandung, tanah subur tur makmur. Duh tempat nu linduhung sajarah para leluhur. Gunung Tangkuban Parahu, goan anjen mulang, mulang tiba ngumbaraan kota Bandung, kota urang.